tunduk membisu. Mungkin salah kelahanku, anggap kau begitu. Dalam sendu cinta yang abadi menjadi api rutinku, mengemis kasihmu. Dalam warna seribu erti merah lagi hati.